إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد أخرى في بلاد الله سبحانه وتعالى kita masih membahas tentang penjelasan hadis anjurunana manajilahu, posisikanlah orang lain sesuai dengan posisi mereka. Kita katakanlah sesuai dengan sa'ati rahmatullahi ta'ala, dan tidaklah bersikap dengan ulama dengan bentuk dihormati, diagungkan, bertaklim dan mau belajar kepada mereka, serta lalu rendah hati kepada mereka dan nampakkan kalau kita itu membutuhkan dan membutuhkan ilmu mereka yang manfaat. Demikian juga sering mendoakan mereka, khususnya lebih-lebih pada saat taklim ini mereka mengajar dan saat mereka memberikan fatwa, baik fatwa yang bersifat pribadi ataupun bersifat terbuka. Maka di antara ada fatwa ada bertanya adalah kita katakan di akhir pertanyaan kita masih dulu nak juli akhir masih sebelum berkhairah dan seterusnya. Dan termasuk mensikapi orang sesuai dengan posisinya adalah memerintahkan anak kecil untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka dan melakukan keburukan dengan penuh lembut, dengan penuh kelembutan, bertahrir dan dengan dimotivasi, dan memberikan bagian dari dunia yang cocok dengan dunia anak kecil untuk menyemangati mereka dan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Diiringi permen atau yang lainnya untuk ke masjid, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk dikasih diiringi hadiah sepanjang atau apa yang lain untuk hafal juz amma dan sebagainya. Dan hendaknya menjauhi sikap al-unf, sikap keras baik dengan kata-kata ataupun perbuatan kepada anak kecil. Oleh karena itu Nabi membolehkan untuk menghukum anak kecil dan bersikap menyikapi mereka dengan keras setelah berusia 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis shalah min shaghal sini." Perintahkan anak kalian untuk sholat, mengerjakan sholat saat mereka berusia 7 tahun dan hukumlah mereka alihnya dalam masalah sholat li asrin saat mereka berusia 10 tahun. Maka di antara faedah hadis ini, kandungan hadis ini, biasanya memukul anak kecil itu satu hal yang selainnya dijauhi, kecuali memang dalam kondisi yang sangat-sangat mendesak. Dan itu pun nanti katakan berusia 10 tahun, dan itu pun setelah diperintah, dan itu pun setelah lama dan sering diperintah. Namun perintah ini tidak menggerakkan hati mereka, maka baru kemudian baru ada pukulan dan hukuman fisik. Dan dikatakan bertunggu alaiha di asri dan pukulah kerana masalah sholat pada saat berusia 10 tahun, tidak pada saat memerintahkan sholat. Perintahkanlah sholat umur 7 tahun. Setelah 7 tahun, umur 7, 8, 9 selama 3 tahun diperintah dengan kata-kata kok tidak berfaedah, baru usia 10 tahun baru ada hukuman secara fisik. Ini menunjukkan biasanya hukuman secara fisik kepada anak-anak itu bukanlah satu hal yang digampangkan. Sebentar-sebentar masih hukuman fisik, sebentar-sebentar hukuman fisik. Nanti kalau kita lihat dari sini, maka ini adalah satu hal yang terakhir, dan itu pun setelah lama diperintah dengan kata-kata dan kata-kata. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang-orang yang mu'alafah qulubuhum dan dilembutkan hatinya dengan Nabi berikan pemberian yaitu harta dunia yang banyak. Nah, dengan pemberian harta tersebut maka terwujudlah taklif. Bisa diambil hatinya sehingga terdapat menimbulkan masalah berbagai manfaat. Dan ini tidak Nabi kerjakan bersama orang yang ma'ruf bil iman, sudah dikenal punya iman yang sahih yang sejati. Kenapa demikian? Tanzilan dinasi manazilan lu. Karena memposisikan orang sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Nabi memberikan pada Sufyan bin Umayyah 100 ekor unta dan 100 ekor unta kemudian 100 ekor unta sehingga akhirnya Sufyan bin Umayyah mengatakan dulu Rasulullah adalah manusia yang paling aku benci namun jadilah dia adalah manusia yang paling aku cintai. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan coba aku memberikan pemberian kepada seseorang pada orang yang tidak kuberi lebih aku cintai. Nah ini jelas salah satu cara berdakwah dari seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengambil hati orang dengan pemberian, dengan oleh-oleh, dengan dan salah satu yang kita lihat dalam masalah zakat. Untuk orang yang tidak masuk Islam maka mendapatkan bagian zakat untuk dengan maksud untuk mengambil hatinya. Tentu yang namanya mengambil hati artinya pemberian bukanlah pemberian yang sedikit. Kalau cuma mau mengambil hati kalau cuma dikasih 50 ribu ya tidak masuk itu. Namun dengan maksud untuk mengambil hatinya dalam iman dan diharapkan iman itu lebih kuat atau dia adalah orang yang kafir namun sudah melakukan kekafirannya dan diharapkan Islamnya maka diberi dengan pemberian yang banyak sehingga ditentang dengan Islam diberikan banyak uang sekian juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta akhirnya awalnya diberi Islam maka makin lama dia akan berubah dengan Sufyan bin Umayyah dan yang lainnya. Maka di antara cara berdakwah yang hikmah yang tepat adalah berdakwah dengan pemberian, berdakwah dengan harta, dan ini sebagai awal untuk mengambil hatinya, bukan sebagai pokok yang sehingga orang itu Islamnya karena harta, namun ini adalah sebagai pancingan sebagai awal agar orang tertarik dengan Islam selain kejadiannya dididik dan memeluk Islam karena Islamnya karena Islam itu sendiri sebagai awalnya dengan pemberian. Maka kalau kita pulang kampung kita pulang atau kita pulang atau maka kita bawa oleh-oleh untuk orang-orang yang mungkin kurang suka dengan kita yang tidak suka malah kita kasih oleh-oleh. Ini itu begitu kita pulang nak kasih oleh-oleh lagi. Ini ada oleh-oleh, biar ada alangan. Baru datang hari ini ada oleh-oleh. Maka makin lama, maka minimal dia akan menerima kita, minimal tidak akan mengusik dan mengunci kita. Kemudian di antara memposisikan orang sesuai dengan posisinya adalah berkata-kata dengan istri dan anak kecil dengan kata-kata yang sesuai. Yaitu kata-kata yang tinggi, bastuhum, yang bisa menggembirakan mereka dan bisa membuat hati mereka bergembira. Kemudian termasuk memposisikan orang sebagaimana posisinya adalah memberikan jabatan keagamaan dan keduniawian demikian pula jabatan yang gabungan antara keduanya diberikan kepada al-akhifah orang-orang yang kapabel orang-orang yang punya kemampuan al-mutabayyizin orang-orang yang punya keistimewaan. Yaitu orang-orang yang memiliki pengertian dibandingkan orang-orang lain dalam jabatan tersebut, dalam kejabatan tersebut. Maka ini orang yang kapabel diberi jabatan, orang yang tidak kapabel tidak diberi jabatan. Ini diantara bentuk memposisikan orang sesuai dengan posisinya. Yang punya kemampuan diberi kewenangan, yang tidak punya kemampuan tidak diberi kewenangan. Pemaklum dan telah diketahui bahwa seorang penguasa, seorang raja atau yang lainnya, maka kewajiban seorang raja secara khusus, seorang penguasa secara khusus, dan penguasa-penguasa yang lain secara umum adalah bermusyawarah dengan orang yang cerdik pandai untuk mengangkat orang-orang yang belum memang cocok menduduki satu jabatan, yaitu orang yang memiliki sifat al-quwah, punya kemampuan dalam bidang ini, dan dia punya keberanian wal-hilm, dan seorang yang tidak mudah emosi, dan seorang yang mengerti tentang siasat dahiliyah wa khawarijiyah, dan mengetahui bagaimana kan politik luar negeri dan politik dalam negeri. Atau dan maklum bahasanya untuk pengangkatan seorang raja, maka kewajiban untuk pengangkatan seorang raja secara khusus dan pengangkatan pejabat yang lainnya secara umum adalah al-hali wal-afdi, orang-orang yang dipandai bermusyawarah untuk orang mengangkat orang yang layak laha untuk menjadi menduduki wilayatul muluk, untuk menjadi seorang raja atau presiden. Siapakah orang yang layak untuk jadi al-malik atau jadi presiden, atau seorang penguasa tertinggi? Itu adalah orang yang punya kekuatan, orang yang punya keberanian, orang yang punya hilm, ketenangan, dan orang yang paham politik, bagaimana mengatur negara berkaitan dengan urusan dalam negeri atau urusan luar negeri. Demikian juga seorang yang memiliki kemampuan yang kaya yang mencukupi untuk bisa menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada orang yang mengantarkan hak kepada orang yang berhak, dan bisa mencegah orang-orang yang zalim dan sangat penjahat. Dia seorang yang pintar namun dia tidak bisa tegas dengan penjahat, koruptor, tidak layak sebenarnya untuk jadi penguasa. Nanti antara syarat atau sifat ideal untuk penguasa adalah roja'ah al-zalamah, yang bisa menumpas orang-orang zalim dan orang-orang yang jahat, dan yang lainnya yang berkaitan dengan kekuasaannya sebagai seorang pemimpin tertinggi. Demikian juga wilayatul qadha, untuk dianggap sebagai seorang qadhi, seorang hakim, maka hendaklah yang diangkat adalah orang, dipilih orang yang al-a'lam, yang paling tahu tentang syariat dan paling tahu tentang waktu membaca realita. Sekarang yang paham tentang syariat akan tapi menganalisis satu kejadian itu kurang cerdas dalam menganalisis dan menyikapi satu kejadian. Dan ini kurang ideal. Idealnya dia adalah seorang yang pintar tentang masalah hukum syariat, karena dia adalah seorang yang tanggap dengan kejadian dan tanda dalam menganalisis satu permasalahan. Jadi manusia yang paling baik, yang paling utama dalam masalah sisi agama, akal kecerdasan, dan sifat-sifat terbudi. Demikian pula yang layak untuk diangkat sebagai imam tetap di satu masjid, sebagai imam Jum'at atau jamaah lima waktu, hendaklah yang dipilih adalah orang yang paling mengerti tentang hukum-hukum ibadah, itu hukum-hukum sholat, dan al-aqqa, orang yang paling bertakwa, orang yang paling nampak kesolehannya. Tumbal amzal sal amzal, kemudian orang yang di bawahnya, kemudian orang yang di bawahnya. Sehingga imam bukan sekedar imam, namun dia bukan hanya sekedar imam dalam sholat, namun juga teladan dalam kehidupan keseharian. Demikian juga masalah pengangkatan komandan pasukan, maka adalah dipilih seorang yang memiliki kekuatan, syaja'ah, keberanian, komandan pasukan, orangnya penakut, jadi komandan. Dan orang yang memiliki ar-ra'yu, pandangan yang tajam, dan an-nusru, menginginkan kebaikan untuk yang lain. Dan orang yang faham lil-kunuril harb, seni berperang atau strategi perang dan alat-alat perang, bagaimana kan mengoperasikan alat ini, alat itu, dia bisa mengetahui dan bisa mengajari anak buahnya. Wa may yatau dzalika dan hal-hal dan yang lainnya, ya, pekerjaan yang penting ini berkaitan erat dengannya. Dan pekerjaan ini yaitu komandan panglima perang, komandan pasukan adalah min ahamil wadha'ih, termasuk jabatan yang sangat penting dan paling berbahaya. Dan demikian seterusnya untuk berbagai wilayah, berbagai kekuasaan, menjadi kekuasaan besar atau luas ataupun kekuasaan kecil, dari seorang presiden sampai seorang kepala RT, semua haruslah orang yang memang punya kafaah, punya kapasitas, punya kemampuan untuk itu. Yang punya kemampuan diberi kewenangan, yang tidak punya kemampuan dan diberi kewenangan, ini bagian dari memposisikan manusia sesuai dengan posisinya. Fa'inaha, maka yang namanya kekuasaan, kewenangan, otoritas itu termasuk dalam firman Allah, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat." Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Artinya mengangkat, memberikan jabatan kepada orang yang punya kemampuan untuk memegang jabatan tersebut. Ini bentuk dari menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun yang tidak punya kemampuan, maka jangan diberi kekuasaan. Sebenarnya katakan wahabil wilayah, dan yang namanya otoritas, dari otoritas tertinggi presiden sampai yang terkecil, adalah min'ah atau min'amanah, termasuk amanah yang paling penting. Faya ta'ayin, maka harus diberikan kepada orang yang layak, sehingga yuwadzah, diangkat untuk menduduki jabatan tersebut, an-kafa'ah, karena yang punya kapasitas. Dan masing-masing wadhifah, masing-masing jabatan itu memiliki kapasitas sendiri-sendiri. Yang namanya kapasitas dalam jabatan seperti ini, jabatan seorang lurah, lain dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk seorang camat dan seorang gubernur. Tidaklah, maka masing-masing jabatan itu punya kriteria masing-masing. Dan ini semua untuk memberikan jabatan kepada orang-orang yang punya kapasitas tertentu di bidang masing-masing, dan termasuk dalam hadis yang mulia ini, memposisikan orang sesuai dengan posisinya. Demikian juga termasuk memposisikan orang sesuai dengan posisinya adalah mu'amalah usul, dan bersikap dengan ahli maksiat dan orang yang suka berbuat dosa. Maka ada pelaku maksiat yang disebabkan jurumihi, disebabkan dosanya, maka syariat menetapkan adanya hukuman had untuk orang tersebut. Maka ta'ayyana, maka harus dilaksanakan apa yang ditegaskan oleh syariat. Karena itulah kunci maslahat al-ammah, yang kunci kebaikan untuk seluruh bangsa, samilah mencakup seluruh bangsa. Ketika seorang penjahat ini melakukan dosa mencuri, dan dia adalah sudah sampai nisab untuk dipotong tangannya, maka maslahat adalah dengan menegakkan hukuman ini terhadap pelaku kejahatan ini. Dan ini maslahatnya bukan hanya untuk dia agar dia kapok, dan maslahatnya adalah maslahat amah untuk keseluruhannya. Jika orang itu paham kalau melakukan dosa seperti ini itu hukumannya keras, tidak main-main dan tidak pandang bulu, maka semua orang akan takut dan akanlah amanlah dan tenanglah satu negeri. Dan inilah yang terbukti ketika suatu negara menegakkan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para penjahat, maka negeri tersebut adalah negeri yang paling aman dan paling tenang dan paling damai. Namun jika perbuatan kejahatan tersebut tidak ditentukan oleh syariat hukumannya, maka uzira, maka diberi hukuman ta'zir sesuai dengan keadaannya dan sesuai dengan kedudukannya. Kalau kemaksiatannya, kemaksiatan yang tidak ada hukuman ta'zirnya, maka kembali kalau hukuman hadnya, maka kembali kepada pertimbangan qadhi, hukuman apa yang sepatutnya untuk orang ini. Dan ada pelaku kejahatan yang cukup untuknya dengan dicela dan diberikan kata-kata yang sesuai dengan perbuatannya. Dan di antara penjahat, di antara pelaku kejahatan, ada orang yang tidak kapok kecuali dengan adanya hukuman yang keras. Kemudian termasuk memposisikan orang sesuai dengan posisinya adalah dalam masalah memberikan sedekah dan memberikan hadiah. Maka tidaklah sama pemberian kepada seorang pengemis yang suka berputar-putar, yang suka mengelilingi satu toko ke toko yang lain, satu rumah ke rumah yang lain. Maka orang ini cukup diberi sedikit saja, tetap dihitam rambatan kotak. Cukup diberi satu butir koma atau dua butir koma, satu sap atau dua suap, 100 atau 200, karena dia keliling. Di sini dapat 100, 100, 100, 100, 100, akhir-akhir sudah sekian puluh ribu. Maka kalau dia adalah seorang pengemis yang keliling, maka tidak usah beri banyak-banyak, sudah cukup. Diberi sedikit saja sudah cukup, karena dia keliling, nanti akan kesana muter, nanti di akhir-akhir sudah dapat uang yang banyak. Jangan disamakan pemberian kepada pengemis yang suka keliling seperti ini dengan pemberian kepada orang miskin yang tidak keliling, yang tidak minta-minta. Terlebih lagi dia adalah seorang yang jatuh miskin setelah dulunya mantan orang kaya. Sobat ilah, pertimbang kemiskinan, berbeludina setelah dulunya kaya. Maka kalau orang ini adalah bukanlah orang yang suka minta-minta, maka selayaknya pemberian orang ini jumlahnya lebih besar. Kalau ini orang yang muter tadi cukup dikasih 100-200, nanti dia muter, sudah dapat banyak. Namun kalau orang ini tidak meminta-minta, dan yang ngasih kepada dia cuma 1-2 orang, maka selayaknya pemberian kepada orang yang miskin semacam ini, itu lebih daripada pengemis yang muter dan minta-minta. Terlebih lagi jika dia adalah mantan orang kaya, sekarang jauh penyesuaian jadi orang miskin. Berat, makanan yang disesuaikan, ini yang disesuaikan. Ini selayaknya pemberiannya lebih besar lagi. Bagaimana dalam asar dari salam dikatakan, irhamu aziza qaumin dalla. Sayangilah seorang yang mulia di tengah-tengah satu kaum yang menjadi hina. Seorang yang dulu dimuliakan oleh kampungnya karena dia orang yang paling kaya, saat itu bangkrut sehingga menjadi orang yang paling miskin. Maka orang ini patut dikasihani lebih dari yang biasanya miskin. Orang sudah biasa miskin, ya memang sudah biasa kayak itu sudah enak. Ya kalau ini butuh penyesuaian, penyesuaiannya bisa berhari-hari, seminggu-minggu untuk biasa makan makanannya orang miskin. Karena dulu padahal makanannya makanan orang kaya. Kalimat ini jika dinisbatkan pada Nabi maka maudhu palsu. Namun yang benar adalah kataan salaf, yaitu Fudail bin Iyad, seorang tabi'in. Demikian pula dibedakan dalam masalah pemberian kepada orang yang punya akhlak, orang yang punya jasa, wasawabik, orang yang punya peran sebelumnya, dan orang yang dulunya kaya, dulunya suka memberi manfaat untuk banyak kaum muslimin, dengan orang yang tidak semacam itu. orang dulunya punya banyak peran, banyak membantu ketika dia kaya. Ketika dia kaya dia adalah seorang yang dermawan, suka membantu, dan tiba-tiba dia jatuh miskin. Maka ini pemberiannya harusnya perhatian untuk dia lebih dari orang sekedar orang kaya yang jatuh miskin. Karena dia adalah orang kaya yang berjasa, yang suka membantu kaum muslimin, memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Setelah itu dia jatuh miskin. Maka dia harus ada pengistimewaan untuk orang ini. Jangan disamakan dengan sekedar orang kaya yang jatuh miskin. Maka hal-hal ini dan semisalnya tercakup dalam kata-kata ya, hadis yang jamik, yang luas maknanya ini. Ini satu hadis yang disepakati oleh syariat secara umum. Sebagaimana kemarin kita katakan, ada di situ sanad yang dhaif, akan tapi secara umum ini adalah makna adalah benar. Saya katakan, ini ada isikan dalam hadis ini, dicontoh oleh syariat dan oleh akal sehat. Segala hal yang dan semua orang dan semua kaum muslimin menganggap itu adalah satu hal yang baik. Dan segala sesuatu yang dianggap baik oleh semua kaum muslimin maka segala satu hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-16 al-jaza' min jinsil amal, sehingga balas itu sesuai dengan amal. Anak Sulmah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara, barang siapa yang membahayakan orang lain, darahullahu bi, maka Allah akan memberikan bahaya padanya. Wa man syaqa, barang siapa yang menyulitkan orang lain, syaqa Allahu alaihi, maka Allah akan menyulitkan orang tersebut. Itu adalah sendiri dan hukumannya. Hadis ini menunjukkan dua kaidah penting dalam syariat. Yang pertama adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan satu amal itu sejenis dengan amalnya. Dan ini berlaku fil khair wa syar. Ini berlaku dalam kebaikan dan dalam kejelekan. Jadi adalah di antara hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang layak Allah sebut karenanya. Maka seperti mana siapa yang melakukan amal yang Allah cintai maka Allah akan mencintainya, maka siapa yang melakukan amal yang Allah benci maka Allah akan membencinya. Dan siapa yang berikan kemudahan pada seorang muslim maka Allah akan berikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Dan terhadap siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin keberatan sebuah kesusahan dan kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan hilangkan darinya sebuah kesusahan dari kesusahan-kesusahan yang terjadi pada hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat orang hamba selama hamba tersebut memenuhi hajat orang lain. Maka siapa yang berbuat baik memberikan kemudahan maka diberi kemudahan. Menghilangkan kesusahan akan hilangkan kesusahan. Ini dalam masalah kebaikan. Dalam masalah kejelekan, siapa yang dara musliman membahayakan seorang muslim maka Allah akan memberikan bahaya padanya. Siapa yang membuat makar tipu daya untuk menjelakakan seorang muslim maka Allah akan membuat makar untuknya. Dan siapa yang menjelaskan seorang muslim maka Allah akan memberikan kesulitan kepadanya. Bila dari gali dan amsilah dan masih banyak-banyak contoh yang lain yang tercantum dalam kaidah ini. Kemudian kaidah yang kedua yang kita simpulkan dari hadis ini adalah terlarangnya darar wal madarah, terlarangnya menimbulkan bahaya atau saling menimbulkan bahaya dalam syariat ini. Karena kaidah dalam syariat ini sebagaimana dalam hadis yang lain, la darara wa la dirara, tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membuat bahaya. Dan hal ini mencakup semua jenis tindakan berbahaya. Dan yang namanya darar yang dimaksud memberikan madarat atau bahaya, maka yang darar itu ada dua macam. Boleh jadi tatwitu maslahatin, hilangnya kebaikan, hilangnya satu hal yang menguntungkan. Dan yang kedua husulu madaratin, diwajib menawujud dan timbulnya bahaya. Maka dia katakan yang namanya madarat itu ada dua jenis. Boleh jadi ini satu hal yang menguntungkan untuk orang lain, negara-negara perilaku kita, maka hal yang menguntungkan tersebut, manfaat tersebut, satu hal yang manfaat untuk orang lain, negara-negara perbuatan kita, manfaat tersebut hilang. Atau kita menyakiti orang lain, memberikan madarat kepadanya. Maka darar, maka bahaya yang tidak beralasan, tidaklah halal diberikan kepada orang lain dan dilakukan kepada orang lain. Nah, di sini dikatakan bahaya yang terlarang adalah bahaya yang tidak beralasan. Artinya memberi bahaya yang beralasan boleh. Bukan semacam hukuman had, pencuri yang lain dipotong tangan, dipotong tangannya ini bukan madarat, darat begitu ya. Manfaat tangan yang harusnya bisa dimanfaatkan tidak bisa dimanfaatkan. Namun ini adalah memberikan darah yang beralasan, karena dia mencuri. Maka disini dikatakan maka bahaya yang tidak beralasan tidaklah boleh diberikan pada orang lain dan dilakukan pada orang lain. Bahkan masing-masing manusia punya kewajiban untuk mencegah bahayanya dan mencegah gangguannya dari orang lain dari segala aspek. Masing-masing dari kita punya kewajiban untuk bagaimana tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan bahaya untuk orang lain, tidak menyakiti orang lain. Termasuk dalam hal ini termasuk bukan madarat pada orang lain adalah tadlis, penipuan, gendis, dan menipu dalam berbagai muamalah dan menutup-nutupi aib, menutup-nutupi cacat. Misalnya orang yang berdagang dan menutup-nutupi cacat karena dagangannya. Termasuk juga makar wal bid'ah, tipu daya dan tipu daya untuk menipu orang lain dalam masalah muamalah. Ini rumah ini bocor, dia sewakan seakan-akan tidak bocor. Maka dia menipu orang lain. Orang itu baru sadar kalau ini ternyata rumahnya tidak layak untuk dihuni setelah terjadi setelah musim hujan tiba. Wanajis, termasuk dalam madarat adalah najis, yaitu ada seorang yang pura-pura menawar barang dagangan, namun bukan bermaksud untuk membeli, dan cuma sekedar untuk menguntungkan penjual atau untuk menyusahkan pembeli sehingga harganya bisa lebih mahal, sehingga harganya bisa lebih mahal dari seharusnya gara-gara dia ikut mendorong menawar. Termasuk dalam halnya adalah lelang yang jika seorang itu menawar dalam acara lelang ini tidak bermaksud untuk membelinya, cuma bermaksud untuk meningkatkan harganya. Atau jika lelangnya lelang untuk menurunkan harga, maka cuma bermaksud untuk menurunkan harga, dan dia tidak bermaksud untuk ambil bagian dalam lelang tersebut sebenarnya. Dan dia cuma sekedar ingin menaikkan harga atau untuk menurunkan harga sehingga dia masuk ke dalam acara lelang tersebut. Demikian juga satu yang pulang dalam talak urban dalam menyambut pedagang yang datang dari luar daerah yang belum tahu harga pasar di daerah ini. Demikian juga seorang muslim menjual atas jualan saudaranya dari membeli atas belian saudaranya. Seorang muslim menjual di atas jualan saudaranya, seorang menemui pembeli, katakan kembalikan, batalkan jual belimu, nanti akan diberikan padamu cara yang kualitasnya sama dengan harga yang lebih murah atau kualitas yang lebih baik dengan harga yang sama. Demikian juga memberi atas belian saudaranya. Seorang itu datang kepada penjual mengatakan, alaplah transaksi yang sudah terjadi, aku mau beli barangmu dengan harga yang lebih mahal. Dan misal itu berlaku untuk ijarah, untuk sewa menyewa, nampaknya rumahnya itu bagus, baik, tidak bocor, dan dinampakkan tertutup-tutupi, sehingga kelihatan tidak bocor, ternyata sebenarnya adalah rumah yang bocor. Dan berlaku untuk semua jenis muamalah. Demikian juga melamar perempuan yang sudah dilamar saudara dan sesama muslim. Nah, kalau yang terlarang adalah dilamar oleh saudaranya sesama muslim. Kalau dilamar oleh orang kafir, maka ini wajib untuk menolongnya dan membantunya. Dan hukumnya adalah haram, karena sebagian ulama mengatakan tidak sah pernikahan yang gara-gara melamar perempuan yang sudah dilamar orang baik. Bahkan itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan melamar perempuan sudah dilamar orang lain kemudian dinikahi, pernikahannya akan nikahnya tidak sah. Demikian juga mengatakan lamar untuk pekerjaan-pekerjaan yang pada pekerjaan tersebut sudah ada ahli laha, orang yang memang membidanginya dan orang yang qa'imun biha, orang yang sudah mengerjakannya. Jadi mengajukan diri, maka ini menyebabkan orang lain tersebut disingkirkan. Maka ini adalah termasuk dengan madarat yang terlarang. Maka setiap muamalah yang semacam ini yang mengandung madarat untuk orang lain, menimbulkan sayang untuk orang lain, maka Allah tidak akan menurunkan berkah dari muamalah tersebut. Karena siapa yang memberikan bahaya kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan bahaya padanya. Jika Allah memberikan bahaya padanya, maka tarahala anil khair, maka hilang darinya kebaikan dan datang kepadanya keburukan. Dan hal tersebut cuma terjadi bima kasabat yadahu, disebabkan ulah tangannya sendiri. Demikian juga termasuk dalam hal ini adalah memberikan bahaya yang dilakukan di antara syarik dengan syariknya. Dua orang yang mengadakan kerjasama bisnis atau kerjasama dagang, ya, satu itu ngakali yang lain, ya, ini juga mau ngakali yang itu. Demikian juga seorang tetangga yang menyakiti tetangganya, baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan, dengan gunjingan ataupun dengan petasan. Hatta sampai-sampai tidaklah dibolehkan bagi seorang tetangga melakukan sesuatu di tanah miliknya yang ini memberikan bahaya kepada tetangganya, meskipun itu di tanahnya sendiri. Ini sudah pemukiman padat, ya, pemukimannya pemukiman padat, satu rumah dengan rumah yang lain berdekatan. Dan setiap sore orang ini yang punya halaman agak luas ini bakar sampah setiap sore. Padahal ini pemukiman padat. Dia tidak mau bekerja sama dengan tukang sampah. Dia mau bakar setiap sore, dia bakar padahal sebelahnya itu sudah rumah, ini rumah, ini rumah. Bulat terus tetangganya itu. Meskipun dia beralasan ini kan tanah-tanah saya. Memang itu tanah-tanah kamu sendiri. Namun meskipun itu milik kamu sendiri, ketika itu bukan bahaya kepada tetangga atau orang lain, tidak diperbolehkan. Jika yang seperti itu saja, yaitu ini dilakukan di tanah milik sendiri, menyakiti orang lain tidak boleh, karena lebih-lebih mubasyar bil idrar secara langsung memberikan bahaya kepada tetangganya. Ini tidak langsung dia melakukan sesuatu di miliknya, tanpa miliknya, meminjam mabar pada tetangganya. Maka berarti dia itu memang langsung memberikan bahaya pada orang lain. Itu memang tanah-tanah dia, kemudian dia bikin sumur artesis. Sehingga sumur yang lain, sumur tetangganya pada kering semua. Karena dia bikin sumur, ini kan tanah-tanah saya, kenapa dilarang? Ya memang itu tanah-tanah kamu. Namun, ini kan mudarat pada sekeliling. Maka tidak boleh, meskipun itu tanah-tanah dia sendiri. Jika demikian saja terlarang, apalagi secara langsung memberikan mudarat pada orang lain. Demikian juga termasuk dalam masalah dorok. Memberikan mudarat di sini adalah seorang yang berhutang memberikan mudarat kepada orang yang menghutanginya. Dan seorang yang berhutang melakukan satu muamalah yang bisa memberikan mudarat kepada orang yang menghutanginya. Sampai-sampai orang yang berhutang itu tidak boleh bersedekah. Yang ini menyebabkan dia tidak melakukan kewajibannya berkaitan dengan utang yaitu melunasi kecuali dengan izin orang yang menghutanginya. Orang yang berhutang dia punya kewajiban untuk nyicil utangnya, namun dia sedekah. Dan dengan sebab sedekah, jadi ini sedekah. Dan dengan sebab sedekah ini, maka cicilan bulan ini tidak akan terbayar. Maka sedekah ini tidak boleh kecuali setelah seizin yang mengutanginya. Bulan ini saya tidak nyicil, saya mau sedekah, saya mau infak. Kalau boleh, maka baru dibolehkan. Jika tidak, maka tidak boleh. Dan itu bukan mabarat kepada orang yang mengutanginya. Atau seorang itu memiliki berhutang kepada beberapa orang, kemudian dia yuhdin, dia memberikan jaminan, obor atau agunan, maujudatihi dari barang yang dia miliki kepada salah satu orang yang menghutanginya tanpa yang lain. Dia punya beberapa orang yang menghutanginya, ada 5 orang. Awalnya tidak pakai jaminan, semuanya tidak pakai jaminan. Setelah itu akhirnya dia berikan, setelah punya utang sama 5 orang, dia diberikan salah satu hartanya sebagai jaminan pada salah satu orang tanpa yang lain. Atau malah dia kipu, atau malah wakaf, punya utang malah mewakafkan tanah, enggak kemudian lunasi utangnya dulu, malah apa tanahnya dijual untuk lunasi utang, ini malah tanah diwakafkan, utang belum dibayar. Atau memerdekakan budak sehingga menyebabkan ini memberikan mabarak kepada orang yang menghutanginya. Atau bahkan sampai-sampai yuntik aksa minal lazim dikawasi ibnihi, memberikan nafkah untuk keluarganya lebih daripada umumnya tanpa seizin orang yang menghutangi. Tidak boleh sampai demikian. Ini biasanya pengeluaran untuk sebulan untuk makan dia dengan keluarganya misalnya 500 ribu, ini malah punya utang, malah nafkahnya malah ditingkatkan. Biasanya itu mah untuk habis untuk makan 500 ribu, ini bulan ini pas dia punya utang malah habis untuk makan 800 ribu. Itu tidak boleh tanpa seizin rohnya, tanpa seizin orang yang menghutanginya. Seharusnya mungkin 300 ribu itu bisa lunas utangnya, malah ini dia habiskan untuk cuma foya-foya untuk makan makan. Yunfik akan minal lazim, mengeluarkan nafkah untuk keluarga akan minal lazim lebih banyak daripada biasanya. dibayar ibni tanpa izin orang yang menghutangi itu tidak boleh. Demikian pula termasuk hal yang terlarang, bukan madarat yang terlarang adalah bukan madarat dalam maksiat. Bagaimana firman Allah, minta dua tiga dan yusi nabiha au jahit. Pembagian harta warisan kita diminta diwasiatin setelah dibayarkannya wasiat atau dain, dan setelah dibayarkannya apa, setelah dibayarkannya utang si mayit. Jadi maksud madarat dalam wasiat yaitu dia khususkan salah satu ahli warisnya dengan jatah warisan yang lebih banyak daripada seharusnya, atau dia kurangi. Al-waris, dia kurangi jatah ahli warisnya, atau dia memberikan wasiat kepada bukan ahli warisnya dengan maksud untuk memberikan mudharat untuk ahli warisnya. Karena wasiat harta itu tidak boleh untuk ahli waris. La wasiata li warisin, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ada wasiat harta untuk orang yang sudah statusnya ahli waris. Maka ketika mau meninggal, ini ada wasiat harta untuk salah satu ahli waris. Maka artinya, maka salah satu ahli waris ini dapat warisan sesuai dengan aturan warisan, dan setelah itu dia dapat, atau sebelum itu dia dapat harta dari wasiat tersebut. Atau dia memberikan wasiat sebelum dia meninggal dunia lebih dari sepertiga, maka ini akan memberikan mudharat kepada ahli waris, akan mengurangi jatah ahli waris karena wasiat atau dengan bentuk menaktalkan harta sebelum meninggal dunia cuma nanti bolehkan maksimal sepertiga. Jika lebih dari sepertiga, maka harus baru bisa terlaksana dengan sepersetujuan seluruh ahli waris. Misalnya setengah hartanya mau diwakafkan, ini ditulis dalam wasiat sebelum meninggal, maka yang sah adalah sepertiga. Cuma sepertiga dari seluruh hartanya saja ya boleh diwakafkan, kecuali seluruh ahli waris menyetujuinya. Nah, kalau seluruh ahli waris setuju, ya tidak apa-apa. Kita juga sudah kaya-kaya, anak-anaknya kok tidak usah terlalu ribut dalam masalah ini. Kalau bapak pinginnya setengah untuk infak, setengah apa-apa, sisanya bisa dihentikan. Maka jika mereka semuanya setuju, maka boleh. Jika tidak, maka maksimal hanya sepertiga. Jadi kan juga termasuk larangan dan madarat adalah seorang suami, tidaklah halal seorang suami, haram bagi seorang suami bukan madarat pada istrinya, dan ini banyak bentuknya. Min wujuhin katsirah, ini bentuknya macam-macam. Di antaranya jelas dia melakukan adl. Dia tidak mau menceraikan istrinya. Namun selalu dia sakiti, disakiti dan tidak diceraikan. Dia enggak suka dengan istrinya, dia sakiti dan tidak dia cerai-ceraikan. Zulman, ini adil yang dilakukan secara zalim. Kenapa dia melakukan semacam ini? Litas dia minggu supaya istri ini ngambil jalan khuluq. Kalau khuluq, nanti kan semua pemberian semua suami akan pulang. Dia sayang kemarin maharnya karena 1 hektar. Pak akhirnya kok enggak cocok. Maka kalau diceraikan maka 1 hektar hilang. Akhirnya dia kemudian ketika enggak suka sama istrinya, dia sakiti istrinya, pulang ke rumah, masuk ke rumah banting pintu, keluar rumah banting pintu. Dia sakiti istrinya dan dia tidak mau ceraikan. Padahal dia sudah tidak suka, sudah tidak cocok. Paling-paling sudah cuma ketemu dia cuma ribut. Nanti dia dicerai-ceraikan. Kenapa? Biar istrinya ambil jalan hulu. Nah, nanti tanah 1 hektar kan pulang. atau seorang suami itu merujuk istrinya yang sudah dia cerai dengan maksud untuk menyisakan istrinya, karena rujuk tidak disyaratkan ridho istri, maka dia tidak ingin istrinya itu sang tetap dia cerai sebelum waktu idahnya habis, dia rujuk lagi. Atau ketika seorang itu beristri lebih dari satu, dia cenderung kepada salah satu dari dua istrinya dengan kecenderungan yang memberikan bahaya kepada yang lain. Sehingga kata Allah, kemudian salah satu istrinya, kal mu'alaqah, bagaimana barang tergantung, punya suami kayak enggak punya suami, enggak punya suami tapi nyatanya punya suami, kal mu'alaqah. Bagaimana barang tergantung, sini enggak jelas itu enggak jelas, punya suami enggak jelas punya suami, tidak buat punya suami juga ketapaknya, kok ada suaminya. Wajah Allah dan mu'alaqah, dan dia jadikan istrinya sebagai orang yang menggantung. Adapun jika dia cenderung, ya cenderungnya adalah cenderung kecintaan dan perasaan, lalu tidak sampai membeli misalnya satu istri, namun hak-hak zahir istri itu tetap dipenuhi, keadilan dalam masalah nafkah, keadilan dalam masalah kemalan, demikian juga dalam masalah kepergian, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, karena Nabi berpergian, maka yang pertama pakai bersama istri ini, kemudian yang besok nanti istri berikutnya dan seterusnya. Tidak kemudian yang diajak pergi itu terus yang lain biar di rumah terus, dan juga tidak benar. Dan jika ketentuan itu maka ketentuan hati, namun tidak menimbulkan kezaliman, maka itu adalah jiwa kuasa manusia. Kemudian termasuk hal ini termasuk dalam rangka larangan dikenal madarat adalah al-haythil ahkam, curang dalam memutuskan hukum. Seorang qadhi, seorang hakim curang dalam memutuskan hukum, yang salah malah dikatakan tidak salah, yang tidak salah dikatakan salah. Wasyahadat, dan dalam masalah persaksian, orang bikin persaksian tidak adil, tidak sebagaimana apa adanya, namun dikurang-kurangi karena tujuan-tujuan terbentuk. Wal qismah, dan masalah pembagian, mungkin pembagian semacam harta rampasan perang atau pembagian al-ahdi saksaini, dalam masalah pembagian kemudian dia tentu pada salah satu dari dua pihak untuk menguntungkan yang lain, harusnya dibagi rata namun dia bagi lebih banyak salah satu pihak untuk menguntungkan yang lain. Semacam pembagian pemberian untuk anak, maka dilakukan wa'dilu ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikaplah adil pada anak-anak kalian. Kalau ini diberi setia, maka semua setia. Jadi ini diberi dan yang lain harus diberi, tidak boleh ini diberi yang lain tidak diberi. Maka semua ini termasuk dalam madarah, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan madarah kepadanya. Wa asyaddu min dzalika, dan yang lebih keterlaluan lagi adalah al-waqi'ah finnas indal wulat wal umara, adalah menjelek-jelekkan orang di hadapan penguasa supaya memancing amarah penguasa biukubatin, sehingga bukan hukuman kepada orang-orang yang dijelek-jelekkan tadi, atau supaya penguasa merampas hartanya, atau penguasa mencegah dia menghakim bualahu, mencegah dia, melarang dia untuk melakukan sesuatu yang menjadi haknya. Maka orang yang melakukan hal ini, maka dia adalah bagian orang yang melampaui batas, dan dimungkinkan dia akan mendapatkan hukuman baik segera di dunia ataupun akhirat yang ditunda itu di akhirat nanti. Maka ada sebagian orang karena dia punya kedekatan dengan penguasa, maka dia manfaatkan kedekatan ini ketika dia tidak suka dengan seseorang, dia jelek-jelekkan seseorang tersebut, kemudian sehingga penguasa ini menghukumnya, menangkapnya, masukkan penjara, atau dia tidak suka dengan seseorang, kemudian dilaranglah dia untuk melakukan hal ini dan hal itu, dilarang untuk bepergian ke luar negeri karena gara-gara provokasi yang dilakukan oleh seseorang. Padahal dia pada asalnya boleh-boleh saja dan dia tidak punya kesalahan. Maka sudah katakan ini itu yang lebih parah lagi. Dan termasuk hal ini tidak boleh memberikan madharat pada orang lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang sakit itu disatukan, ditemukan dengan orang yang sehat. Karena tersebut bukan madharat. Jika orang itu sakit dan sakitnya sakit menular, maka Nabi perintahkan untuk dibuatkan ruangan khusus, dibuatkan tempat yang khusus, jangan dicampur dengan orang yang sehat. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang kena penyakit lepra atau semacamnya untuk mukhalafah, untuk bergaul, berinteraksi dengan banyak orang. Nah, ini penyakit menular. Nah, secara umum semua penyakit menular, semua penyakit yang berbahaya, maka jika bercampur dengan banyak orang, ia akan menimbulkan mabarak untuk orang lain, maka terlarang untuk digabungkan dan disatukan dalam satu tempat. Ini semua dan yang lainnya termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina." Larangan menyakiti dalam hadis dalilnya tadi, demikian juga di dalam Quran terdapat larangan untuk menyakiti orang lain tanpa kesalahan dia. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan, bighairi maqtadahu, tanpa kesalahan yang dia kerjakan, maka dia telah menanggung kesalahan dan dosa yang jelas. Lalu jika karena ada kesalahan dia melakukan pencurian kemudian dihukum, dia berzina kemudian dihukum, maka ini tidak mengapa. Maka ini harus, akan tapi ini tidak punya kesalahan dan disakiti di bawah ini, maka tercampur dalam ayat ini. Maka semua bentuk menyakiti orang yang beriman dengan berbagai bentuknya, berbagai macamnya, baik kata-kata ataupun perbuatan, akan tetap dalam ayat ini. Dan oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang untuk tarwih muslim, menakut-nakuti seorang muslim, meskipun itu ala wajib mizah, meskipun itu cuma dalam bentuk guyon dan main-main. Adalah guyon dan main-main yang tidak benar. Dia guyon yang untuk bikin orang itu berdekat, bikin orang ketakutan. Ya, ada orang yang tidur misalnya, tidur kok mulutnya terbuka, tidak lah diusir, tidak dimasuki garam atau yang lainnya, atau seorang itu bagaimana, atau contoh-contoh yang lain, orang mau duduk kursinya disingkirkan, yang kemudian dia meskipun tidak sampai jatuh dia tahan, dia tolong di belakang, namun bikin orang kaget, bikin orang cemas. Contoh yang terlarang, meskipun itu guyon. Dan termasuk halnya adalah mengejek bil khalqi, mengejek orang lain, istihza, mengolok-olok orang lain, al-waqi'ah, dan mencela kehormatan orang lain, wetahrish bainahum, dan menimbulkan permusuhan di antara beberapa orang, di antara dua orang atau lebih. Semua ini termasuk dalam mabarak, memberikan bahaya dan kesulitan yang terlarang, yang menyebabkan orang yang layak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mampet hadis ini, mana tekstual dari hadis ini menunjukkan barang siapa memberikan mabarak dan kesulitan pada orang lain, maka Allah akan memberikan madarat dan kesulitan untuknya, maka makhluknya. Maka makna dibalik hadis ini menunjukkan barang siapa yang menghilangkan madarat dan kesulitan alim muslim dari seorang muslim, maka Allah akan mendatangkan kebaikan untuknya, Allah akan mencegah bahaya dan kesulitan darinya, dunia dan kerjaan nifaqah sebagai balasan yang setimpal, baik itu berkaitan dengan dirinya atau dengan orang lain. Maka mantuknya menunjukkan orang yang menghilangkan kesulitan akan diberi kesulitan, maka mafhumnya orang yang menghilangkan kesulitan Allah akan hilangkan darinya kesulitan dan Allah akan datangkan padanya kebaikan. Nah, karena sebutkan mabarak kepada orang lain yang terlarang, parkir yang tidak rapi, ini juga termasuk sebutkan mabarak kepada orang lain yang tidak mengurangi jalan orang dan milik umum. Jika orang kesulitan untuk lewat, maka juga termasuk sebutkan mabarak kepada sama muslim yang terlarang. Yang termasuk sebutkan mabarak yang terlarang yang diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ancaman bagaimana dalam hidup yang lewat, apa yang dilakukan oleh para ya, para dosen kepada mahasiswanya, tidak punya prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Makanya juga bukan membawa kepada orang lain yang dilarang, kenapa bisa dipermudah ya, kenapa harus dipersulit, namun dibalik, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Ini juga kemudian birokrat ya menyusahkan masyarakat dengan pelayan yang berbelit-belit dan muter-muter, itu termasuk dalam bukan mabarak kepada orang lain yang terlarang dan diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala akan mabarak kepadanya dan Allah akan memberikan kesusahan kepadanya. Ya, demikian yang kita kasih kesempatan pagi hari ini. Allah ma'alimna minfa'una manfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Saya mengatakan tulisan lafaz Allah dalam SMS dengan tulisan 4JJ1 adalah singkatan dari For Judas Jesus Isa Al-Masih. Apakah kita harus meninggalkannya? Jika memang maknanya demikian dan itu memang dipakai oleh sebagian orang, maka selain untuk ditinggalkan karena ini adalah lafaz yang memiliki makna ganda. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian katakan ra'ina, namun katakanlah unzurna. Padahal ra'ina dengan unzurna maknanya sama, yaitu tunggulah kami, perhatikanlah kami. Akan tetapi ra'ina itu bisa maknanya ru'una, artinya talal. Dan inilah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi ketika mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ra'ina. Sedangkan kaum muslimin mengatakan ra'ina kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud tunggulah kami, perhatikanlah kami. Orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ra'ina dengan maksud maknanya adalah ru'una, dasar tolol, goblok. Maka untuk Allah Subhanahu Wa Taala melarang kata-kata ini dan Allah katakan walakin kulu undurna, akan tapi gantilah dengan kata-kata undurna yang maknanya juga sama, tunggulah kami, perhatikanlah kami. Maka dari ayat ini ya, disimpulkan bagaimana kata sesaksi di tafsirnya, dan jika satu kata itu bermakna ganda, bisa maknanya makna yang jelek, bisa maknanya makna yang baik, maka di antara ada berkata-kata adalah beristilah adalah meninggalkan istilah dan kata-kata semacam ini yang bisa dimungkinkan bermakna dengan makna yang jelek. Bagaimana kalian hukum memberi pengemis yang menjadikan mengemis itu sebagai profesi? Hukum asal mengemis adalah haram, akan dosa besar. Dan tadi katakan mengemis itu adalah memasukkan ke dalam perut seorang bara api neraka. Faliyastaqil, maka silakan yang mau memperbanyak bara api neraka, dan silakan yang mau mempersedikit bara api neraka. Karena di Adam mengemis itu dengan bara api neraka, maka ini menunjukkan bahasanya mengemis adalah satu hal yang terlarang, bahkan bisa besar, kecuali mengemis meminta-minta kepada penguasa, atau mengemis meminta-minta kepada penguasa, maka itu dibolehkan. Demikian juga mengemis atau meminta-minta kepada, karena memang sangat membutuhkan, karena orang yang jatuh miskin dan yang lainnya. Maka ringkasnya, maka mengemis adalah satu hal yang terlarang dan tidak boleh dijadikan profesi, kecuali karena kebutuhan mendesak atau meminta dan tak hanya kepada penguasa. Ada pun selain itu yang dijadikannya profesi, misalnya maka hukumnya haram, maka bisa besar. Dan kita tidak diperbolehkan membantu orang berbuat dosa. Oleh karena itu, maka ketika kita mengetahui atau penyesangkan kuat bahwasanya pengemis ini menjadikan mengemisnya sebagai profesi, sebagai bisnis, maka jangan diberi, karena berarti memberinya berarti membantu orang untuk berbuat maksiat. Wala ta'awanu 'ala itsmi wal 'udwan, kecuali jika dikhawatirkan pengemis ini bikin ulah yang mengganggu, yang akan bikin ulah yang merepotkan kita, maka boleh menyokok dia, menyokok dia untuk tidak mengganggu. Bagaimana dikatakan oleh dijelaskan oleh Sabtu lalu bahkan di Tawbil Ahkam ketika di kitab Buyut di bab masalah masalah syafaat. Lalu katakan memberikan uang kepada seorang yang mengganggu dengan maksud supaya dia tidak mengganggu. Misalnya ada seorang yang seorang yang zalim ya, suka merampas, suka minta-minta, maksa pada para pedagang misalnya. Kalau tidak dikasih, maka dia akan musa'asik, dia akan akan bikin onar. Maka gimana hukum ngasih uang pada orang tersebut supaya dia tidak bikin onar? Silakan dibolehkan. Maka demikian juga pengemis yang dikhawatirkan jika tidak kita beri, maka ini bikin onar, maka boleh memberinya dengan maksud untuk menjaga kezalimannya. Dan itu boleh bagi kita dan haram bagi orang tersebut. Ini boleh bagi kita dan haram untuk orang tersebut, karena dia punya kewajiban untuk tidak mengganggu orang lain. Di kampung kami ada pemilihan RT, calonnya ada dua, satu muslim tapi enggak kompeten, bodoh, tatoan, satu nasrani terpelajar dan santun, mana yang dipilih? Kita ingin menimbang masalah yang ada. Ini kembali kepada masalah. Berapa besar peran RT dan yang lainnya, dan bagaimana keadaan Pak jika ini sebenarnya serami dan seterusnya, yang merupakan membutuhkan kajian yang mendalam untuk memberikan kata pasti untuk hal ini. Tidak bisa kemudian dihukumi dengan hukum general, ini butuh pembahasan dan pengajian. Bagaimana keadaan-keadaan yang meliputi dengan hal ini dan apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan hal-hal yang sangat dimungkinkan untuk terjadi dengan pilihan ini atau pilihan itu. Dan muslim yang itu muslim yang apa? Yang muslim yang benci dengan Islam atau tidak melihat ya, berjadi muslim, apakah memilih muslim itu satu hal yang manfaat? Kalau dia muslim cuma berakhirnya asalnya dalam nifak atau bukan kita daripada itu ya musyrik sebenarnya kejawen katanya dia bilang ini di hadapan pada pilihan kafir dengan kafir, maka ini butuh pengkajian lebih lengkap tentang gimana muslim tersebut, bagaimana keadaannya, ini butuh pengkajian, tidak bisa dihubungkan bagaimana realita kenyataannya. Informasi tentang hal ini harus dikumpulkan secara lengkap sehingga kita bisa menentukan mana yang paling ringan mabrurnya. Berjalan agak membungkuk bila di depan orang tertentu, apakah dilarang? Seperti dilarangnya berdiri untuk menyambut datangnya orang tertentu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah jika sebagian kami bertemu dengan sebagian kami, bolehkah sebagian kami membungkukkan bagi sebagian yang lain? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lah, tidak boleh. Maka tidak boleh menjadikan membungkuk sebagai bentuk penghormatan. Maka tidak diperbolehkan menjadikan membungkuk sebagai bentuk penghormatan. Oleh karena itu, selainnya tradisi ini dikikir sedikit demi sedikit. Menginfakkan lebih dari sepertiga harus dengan persetujuan seluruh atau sebagian besar, sebagian besar penerima warisan jasa ataukah tidak? Harus keseluruhan. Keseluruhan yang setuju, tidak ada satupun yang tidak setuju, maka baru sah. Tapi jika ada salah satu yang tidak setuju, maka dikembalikan, yaitu cuma pilih sepertiga. Tapi kalau seluruhnya setuju, seluruh setuju, ya setengah tidak apa-apa, seluruhnya tanpa terkecuali, maka boleh. Dan kalau ada satu atau dua yang tidak setuju, maka kembalikan, yaitu hanya boleh sepertiga. Saudari saya menutupi kesalahan kepada orang tua. Karena kesalahan itu pernah terbongkar, maka sekarang dia sering berdusta. Apa yang harus saya lakukan? Mengatakan kedustaan itu, tapi hati orang tua sakit dan masa depan saudari saya di keluarga hancur, atau berdiam diri sambil berdoa dan menasihati. Masalah menutupi kesalahan orang, man satara musliman satarahullah, siapa yang menutupi kesalahan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahannya. Ini berlaku tidak untuk semua orang. Di sini tidak berlaku untuk semua orang. Namun berlaku untuk seseorang yang melakukan kesalahan dan dia bukanlah seorang yang memang gemar melakukan kesalahan. Namun orang yang gemar melakukan kesalahan, maka dilaporkan kepada pihak-pihak yang bisa menangani orang tersebut sehingga bisa memberikan hukuman dan menyebabkan orang itu berhenti dari kesalahannya. Nah, apakah maka dengan melihat hal ini, maka Pak Ica kembali kepada hukum masalah menutupi kesalahan orang lain. Maka apakah dia termasuk orang yang berhak untuk ditutupi kesalahannya? Apakah tidak berhak untuk ditutupi kesalahannya? Jadi adalah orang yang berhak untuk ditutupi kesalahannya, karena dia adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang suka berbuat baik, namun dalam satu hal dia tergelincir, tandanya kita tutupi kesalahannya. Dan jika tidak, dia adalah ma'ruf dengan kesalahan tersebut, maka bisa dilaporkan kepada pihak-pihak yang bisa menangani kesalahan orang tersebut. Ya, demikian Rasulullah ala Nabi Muhammad ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.